Maka untuk ibu, dari asalnya 1/6 ini menjadi 1 pada 3 dari 3. Ya kalau 15, maka tersisa 15 karena diambil 3. 18 diambil 3 menjadi 15. Lejat minha 5, maka bagian untuk kakak ini mendapatkan 5 sulusul bagi, yaitu 1/3 dari sisanya. Walil ukhri syaqiqah nisful mal bis'a, maka untuk satu saudara sekandung, in karena bagiannya setengah dari harta, maka mendapatkan 9. Ya. Tadi kan 18 ya. 18 diambil ibu ya, 3, satunya 3. Kemudian diambil bapak 13, 18 diambil 3 menjadi tinggal 15. Maka 15 diambil kakek 5 ya, 1/3-nya yaitu 5. Kemudian diambil oleh saudara perempuan sekandung dari setengah hartanya, tinggal berapa tadi? 18 diambil 3 diambil 5. 3 10 ya. 10 dengan dinisbahkan kepada 18 itu hampir setengahnya ya. Maka untuk saudara perempuan sekandung ini mendapatkan 9. Wa yabqa wahid lil ikhwati li'ab, tersisa 1. Tersisa 1 ini untuk saudara-saudara sebapak. Jadi 18 ya, semuanya 18. Karena ibu itu mendapatkan bagiannya 1/6, ini ambil 3. Kemudian yang kakek 1/3 ini ambil 5. Kemudian saudara perempuan sekandung karena setengah ini ya, tadi sana akhirnya hanya 10 kan. 10 dari setengahnya 18 kan 9 pas. Tinggal 1. Ini untuk saudara-saudara sebapak. Gero mengkosamin, yaitu dengan tanpa di tanpa dibagi. Namun patut rabu ada rusihim 5, maka dikalikan bilangan tersebut dengan jumlah kepala mereka. Jumlah kepala mereka yaitu 5. Kenapa kok 5? Yaitu om 1 ya kan? Ibu 1, bapak 2 ya kan? Terus saudara perempuan sekandung 1. Berapa? 1. Kemudian tambah 1 3 4 5. Yaitu saudara sebapak ini mendapatkan 1, dihitung 1 kepala. Jadi dikalikan 5. Fi asl masalah au musahiha sama niatahasara bi tis'in, yaitu dengan pada asal masalahnya atau menggenapkan jadi 18, yaitu dengan 9. Wa minha tasihu li salasah bi khamsati bi khamsata asyara, di antaranya adalah untuk menggenapkan dari pendapatan ibu Yang tiga ini di dalam lima nanti. Ini dari 15. Wal yujad khamsah bi khamsati bi khamsata khamsatu asrin. Sedangkan untuk kakek mendapatkan 5 pada 5 dengan 25 nya nanti setelah di apa dikalikan. Wal ukhti syaqiqah 9 fi 5 bi 25. Yaitu untuk saudara perempuan sekandung yang 9 ini karena dikalikan 5 menjadi 45. Wal ikhwati li'ab wahidun fi khamsati bi khamsah. Sedangkan untuk saudara-saudara sebapak yang satu ini kalikan 5 maka menjadi 5 masing-masing. 5. Likulli min al-akhwayn isnani. Maka untuk setiap dua dari saudara laki-laki mendapatkan 2, itu satu dengan satu, wal insa wahid. Sedangkan untuk satu perempuan sebapak mendapatkan 1. Wa hadha yabqa ma yusamma bi hisabil mawaris fa yakunu min babil hisab wa babil munasihat sifat munasihat wa babil kismati tirkat wa hadha mahalu kutubil faraid. Mendapatkan 1/6 pakai 1/3 saudara berkandung 1/5 kemudian ini sisa. Kenapa ada saudara laki-laki sisa? Maka di apa dicari KPK-nya, kelompok persatuan terkecil. Enam ini ada 3, maka berapa? Bisa dikalikan, bisa dibagi antara 6 dan 3, yaitu 18. 18 dikali 6 berapa? 3 ya. 3. 18 kali dikali 1/3 5. 3 dengan 5 6. 3 dan 5 berapa? 6. Itu 8. 18 kali 1/3. Nah, ini kan 18. Ini sudah ada 3 ada 5 ya. Kan? Tinggal 10 kan? Ya, 6 aja. Hah? 18. Oh iya, iya. 3 dengan 6 kan sudah 9. Ini apa? Tinggal berapa? 9 kan? Saudara perempuan sekandung setengahnya, jadi dapat 9. Habis. Di situ benar 9. 9 atau 8? Sembilan juga. Itu seperti kanya ini. Ini 5 di sini. Kurang 18 sudah dikurang itu tinggal 15. Karena kan berapa ini? Ini kan sudah dikurangi kan? 18 dikurangi 3 berapa? 15. 15 di bagi sepertiga. Iya, kali sepertiga. 5. Nah, ini sudah dikurangi dulu, bukan 18 lagi. Jadi pertama kali 1 18 ya kan, 18 dibagi 6 3 ya. Tinggal berapa? 15. 15 dikalikan sepertiga 5. Tinggal berapa? 10 ya kan. Setengahnya 18 9. Sisa kenapa ini sudah digunakan. Kemudian saya untuk mengeluarkan ini satu ini apa? Kalau ini sudah penuh ya. Ini untuk mengeluarkan satu dibagi berapa? Satu saudara, dua saudara laki-laki sebapak dan satu saudara laki-laki perempuan sebapak. Satu dibagi segini pecahan kan berarti. Maka untuk mengeluarkan biar tidak pecahan, sisanya satu ini dikalikan ada dorus, dikalikan apa? Banyaknya kepala. Ibu kepalanya berapa? Satu. Bapak, kakek kepalanya? Dua. Saudara perempuan sekandung? Satu. Berapa ini? Empat. Ini dianggap satu. Berarti 5 ya kan, dikali 5. 5 kali 3 15. 5 kali 5 25. 5 kali 9 45. Berapa? 5. Penghitungan terakhir nih. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Antum ini. Bisa apa? Hitung apa? Jumlahnya berarti berapa? 60 ya? Hitungkan seperti ini kalau nanti ditinggalkan sedikit sudah lupa. Kemudian untuk cara yang lain, sekian ya. Cara kedua, juga sempat nak pakai lebar setengah sisanya. Pernah biar dapat satu dikali berapa? 5. Dia dapat satu kali 6. 1 ini 6. Kalau ini 6, ini 1, sisanya berapa? 5. Maka untuk mengeluarkan dia bisa di apa? Bisa dibagi ini 5 ini kali 3. Kali 3. Ya, kali 1 3. Kemudian cari KPK-nya dulu, cari KPK-nya. Itu ini 18. 18. Bisa kali 1 tinggal berapa? 15. Tinggal 15. Maka 15 ini pakai sepertiganya 15. Nah. Ini ya. Terus tinggal berapa? Tinggal 10. Setengahnya dari 10. Tinggal 10 ya. 10 10-nya itu setengahnya dari 18 ya. Tapi kalau biasa 20, biasa itu dikasihkan saudara seberapa. Jadi berapa? 19, sisanya 1. Jadi 18 ya, dikurangi 3, 15 ya kan. 15 dikalikan sepertiga yaitu kakek, yaitu 5 ya kan. Ini sudah ada 8, maka sisa 10. Sisa 10. 10 itu setengahnya dari 18, namun banyakkan 1. Akhirnya apa? Saudara perempuan skandal dapat 9, sisanya dikasihkan saudara sebapak. Jalan belas ini ya. Kemudian ini karena satu seperti tadi, satu di, masih di mana-mana jadi ambil 3 orang, maka dikalikan aja lurus, dikalikan jumlah kepala yaitu 5, dikalikan 5 kali 3 15, 5 kali 5 25, 5 kali 9 45 ya. Ini dapat 4. Ini 1. Masing-masing 2 1. Jumlahnya 90 sama. Sulit ya, ya belajarnya harus berkali-kali seperti ini, cuma satu kali dua kali, harus berkali-kali belajarnya. Memang para itu paling sulit menghitung seperti ini. Kemudian kita lanjutkan bab fi taurisi bi takdiri wal ikhtiyar. Kalam alif hamdalah taala bab pada pembagian waris dengan takdir dan ikhtiyar. hati-hati. Masa bakuluh wa hadisan amma idza tahaqqaqa mautul mauris wa tahaqqaqa kadzalika wujudul waris indal mautil muwaris mauris hadza wadiun la iskalabi. Telah kita lalui pembahasan tentang apa-apa yang misalnya kematian orang yang memberikan harta waris ini telah jelas dan telah jelas wujudnya orang yang mewarisi dari orang yang mati yang memberikan warisan. Maka yang seperti ini apa? Wadih, jelas, tidak ada riska, tidak ada semuanya, ada semuanya bisa bukan. Maka yang seperti ini jelas tidak ada berat. Lakin guna halatun yarta bisu fiha amr, akan di sana, akan tetapi di sana ada keadaan-keadaan yang sangat menjadikan sulit rancu di dalam suatu perkara. Fala turabu halul muwaris wal waris, di sana ada perkara yang tidak diketahui. Keadaan orang yang mempunyai harta warisan dan juga keadaan yang mau mengambil harta waris. Mana orangnya ini? Enggak ada. Atau mungkin problem orangnya tersebut. Faqad yakunu li ba'dil warasati ahwalun ahwalun mutaraddidun bainal wujudi wal adam. Maka sering pada sebagian permasalahan harta waris ini ada perkara-perkara yang sangat meragukan antara ada dan tidaknya, ya kan? Misalnya seorang hilang misalnya kan. Hilang ini terus gimana? Apakah masih meninggal atau masih hidup? Ya kan? Atau ahli warisnya hilang. Maka di sini apa? Menjadi rancu. Dzalika kalhamdi bil babni wal gharaki wal hadami wa nawihim wal mafquri. Seperti keadaan seorang yang hamil di dalam perutnya, ya kan? Pada waktu pembagian harta warisan ini ibunya masih mengandung, ya kan? Nah, terus bayinya ini dihukumi laki-laki atau perempuan nih, mendapatkan berapa persennya? Kalau perempuan berapa, kalau laki-laki berapa? Maka ini sesuatu yang apa? Meragukan, tidak bisa ditentukan bagaimana caranya. Di USG, ya kalau tepat kalau enggak misalnya, nggak mesti USG itu kayaknya kelihatan laki-laki ternyata perempuan. Ini juga termasuk pembahasan para ulama. Atau karena ada peristiwa tenggelamnya seseorang, apakah itu ahli waris atau orang yang punya warisan, atau hadami, atau seorang yang mati terkena runtuhan bangunan, atau yang semacam itu dari orang-orang yang hilang yang tidak diketahui tentang beritanya, apakah sudah mati atau masih hidup. Wa ahwalun mutaraddidun baina kaunil waris zakaran au kaunuhu unsa. Begitu juga ada hal-hal yang meragukan antara ahli waris itu sendiri, apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan. Kadzalika kal khunsal muskil wal hamal fil batn. Seperti apa? seperti ahli warisnya yang berjenis khonsa, apa khonsa? Banci. Kalau banci gimana? Perempuan atau laki-laki? Boleh dia. Khonsa muskil, khonsa muskil itu banci yang sulit untuk ditentukan. Misalnya ada orang punya dua kemaluan, gimana coba? Ya, ini pembahasan para ulama ahli fikih. Apakah dulu ada? Ya, kalau enggak ada enggak pernah dibahas ya kan. Makanya seperti ini muskil. Atau pas pembagian di sana ada anak yang masih di dalam perut, ini juga muskil. Belum bisa menentukan antara laki-laki dan perempuan. Wabina'un ala hadha taradud fitil kal ahwal wal asnaf minal warasati wal maurisin muarisin. Maka dibangun dengan tersebut dari perkara-perkara yang meragukan pada perkara-perkara tersebut dan pada kelompok-kelompok dari ahli waris dan orang-orang yang mewarisi. Afradat bi abwabin khasah tusama abwabut taurisi bi takdir wal ikhtiyat. Maka terpisah dari bab menjadi bab yang khusus di dalam faraid. Di sana para ulama menulis tentang bab-bab tentang harta waris dengan takdir dan ikhtiar ditentukan dan dengan hati-hati, kehati-hatian. Bahaya yaitu meliputi pembahasan perkara yang meragukan, yaitu babul khunsa muskil al-awal. Yang pertama bab tentang jenis banci yang muskil, yang susah untuk ditentukan. Bahasannya yang kedua babul hamil, bab tentang seorang yang masih berada di dalam kandungan. Yang ketiga babul mahfud, yang ketiga bab tentang orang yang hilang. Gimana pas orang hilang, nggak tahu rimbanya kemana, sedangkan ini yang menuntut cepat-cepat untuk di apa bagi warisannya, terus gimana nih yang hilang. Kemudian Rabi'ah yang keempat, babul qariqi wal adami, bab tentang orang yang tertimpa musibah tenggelam dan juga keruntuhan bangunan. Ini di sini perkara-perkara yang nanti akan menjadi pembahasan di dalam khusus dari faraid. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam.